Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang siapa yang diwajibkan puasa atasnya. Siapa yang wajib atas dia melakukan siam. Dari ucapan Al-Allamah Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah, wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaumi. Dan wajib puasa Ramadan, siam Ramadan atas setiap muslim baligh aqil berakal qadirin ala shaum. Mampu untuk melakukan apa? Shaum. Baik. Di dalam pembahasan as-sabi, pembahasan anak-anak kecil. Nah, ini bagian penting untuk kita juga pelajari bersama. Taib, karena kalau kita tidak mengerti dengan baik, orang tua akan terjatuh kepada kesalahan di dalam mentarbiyah anak dalam bab ini. Dalam bab ini, yaqa'u fil khata', akan terjatuh kepada kesalahan. Bisa jadi gulu, melampaui batas, bisa jadi apa? Jafa. Karena penyimpangan itu bisa jadi ekstrim kanan dan ekstrim apa? Kiri. Imma ifrat wa imma tafriyat. Tahib. Ada aturan-aturan yang terkait dengan masalah anak-anak kecil, sebagaimana telah kita dengar bersama beberapa fatwa. Yang terakhir kita baca tadi adalah fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Nah, ketika ada seorang bertanya kepada beliau rahimahullah tentang anaknya yang sangat bersemangat untuk berpuasa dan berusaha untuk menjaga puasanya sampai selesai, wa huwa mazala saghiran, masih kecil anak ini. Taib, ini tentunya sebuah perkara yang membahagiakan orang tua. Namun di sisi yang lain ternyata, ya, apa yang dilakukan oleh anak ini berupa siam betul-betul memadharatkan dia karena kondisi badannya yang tidak memungkinkan. Ya. Tertimpa madharat. Ya. Perkara yang sabat, yang telah pasti dia mendapatkan madharat, yubir. Nah, di saat yang seperti itu, ya, tapi diingatkan oleh Syekh rahimahullah, ya, bahwasanya mendidik anak untuk dia melakukan puasa adalah perkara yang sudah seharusnya dilakukan oleh orang tua. Dan inilah yang dilakukan oleh salaf, para sahabat. Di mana mereka ya'muruna auladahum bisyam, mereka memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa. Yusawwimuna auladahum, mereka terus membimbing anak mereka untuk berpuasa. Bahkan ketika anak-anak mereka, ya, menangis karena lapar, mereka berupaya untuk memalingkannya dahulu dengan memberikan mainan atau yang semisalnya, ya. Dididik agar anak-anak itu terbiasa melakukan siam, memuliakan siam, mengagungkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Namun seandainya memang, ya, kondisi anak itu tidak memiliki tokoh, tidak memiliki kemampuan yubir, memadorotkan badannya, maka di saat itu orang tua hendaknya, ya, melarang anaknya untuk apa namanya menyempurnakan puasanya, ya, atau melarang untuk dia berpuasa. Karena menjaga, ya, anak dari rusaknya badan lebih utama daripada menjaga anak dari rusaknya apa? Harta. Ya, sebagaimana harta anak-anak yatim, harta anak-anak kecil ini diperintahkan untuk dipegang oleh orang-orang dewasa, wali-walinya, dipelihara, dijaga, tidak diberikan kepada mereka, karena kalau diberikan kepada mereka harta itu akan hilang, akan binasa, tidak akan ada manfaatnya. Ya. Sampai kemudian anak-anak yatim ini menjadi anak-anak yang mampu untuk mengolah hartanya. Kenapa dilarang untuk diberikan kepada mereka? Karena kekhawatiran akan kehancuran dan rusaknya, binasa hartanya. Dan menjaga anak dari kebinasaan badan, kata Ibnu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah, aula min babi aula. Kata beliau, fa inna khaufa idraril abdani min babi aula. Sesungguhnya kekhawatiran akan termadharatkannya badan, rusaknya badan, itu lebih-lebih lagi mimbabi aula, lebih-lebih lagi untuk diperhatikan, untuk kita melarang mereka jangan sampai ya mereka mendapatkan madharrah. Nah, baik, dilanjutkan pertanyaan oleh orang tua ini, anak saya tetap tidak mau membatalkan puasanya, apakah perlu dengan cara kekasaran, apakah perlu dengan cara kekerasan? Ya, subhanallah. Asy-Syaikh rahimahullah mengingatkan juga dalam bab ini, walakin al-man'a yakunu an ghairi tariqil qaswati. Namun ketika kamu melarang anak kamu untuk berpuasa, melarang anak kamu untuk menyempurnakan puasanya karena betul-betul madharat menimpa dia, ya, hendaknya dilakukan dengan cara yang lembut, ghairu qaswatin, tidak dengan cara-cara apa? Kekerasan. Fa innaha la tambaghi fi muamalatil auladi inda tarbiyatihim, karena sungguh tidak sepantasnya, tidak boleh untuk kita bermuamalah dengan anak-anak dengan cara kasar, dengan cara keras ketika kita mentarbiyah mereka. Ya, fa innaha la tambaghi, ya, cara kekerasan ini tidak boleh. La tambaghi ay la yajuz, tidak boleh fi muamalatil aulad, di dalam kita bermuamalah dengan anak-anak ketika kita mendidik mereka. Intaha kalamuhu rahimahullah. Demikian ucapan Asy-Syaikh rahimahullah dalam Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, juz yang ke-19 halaman 83. Naam. Wabillahi taufiq. Coba perhatikan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa yang telah kita dengar bersama? Ya. Al-adl wal wasat, keadilan dan pertengahan. Ya atau tidak? Bagaimana orang tua memerintahkan anaknya untuk apa? Berpuasa. Berpuasa sebelum mereka balik. Nah, namun di saat kemudian anaknya ternyata tidak memiliki kemampuan, tidak ada tokoh kemampuan, yakni memadorotkan dia, ya, muhaqqaq, perkara yang mungkin tampak sekali akan membahayakannya. Ya, dehidrasi macam-macam memang betul-betul membahayakan, madarat bagi badannya, maka di situ diperintahkan anaknya untuk apa? Membatalkan puasanya. Tapi kalau tidak, hanya hal yang biasa, ya, lemes dan yang semisalnya, kalau masih bisa dipertahankan, dikasih mainan. Ya. Dia menangis lapar, kasih mainan. Ya. Kadang ada anak-anak dikasih mainan langsung kuat lagi, ya atau tidak? Sudah lemes, ya. Dikasihkan mobil-mobilan, dikasih mobil-mobilan, truk, hidup lagi dia, ya kan? Main di jalan, sudah. Dia tarik truknya, tadi lemes, sekarang kuat lagi. Itu anak-anak memang, ya. Ya. Tapi, betul enggak, Mas? Ah, iya, sudah pernah merasakan. Ya, saya dan Anda sudah pernah merasakan lemes. Sekarang lemesnya itu bukan, ya, ada sisi lain yang menjadikan dia kuat. Ya. Di dalam tarbiyah, di dalam tarbiyatul aulad, di dalam mendidik anak-anak juga harus adanya kelembutan. Ya. Harus ada kelembutan. Ini kaidah penting, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Tarbiyah adalah dengan cara al-rifq, dengan cara kelembutan, bukan dengan qaswah, bukan dengan kekerasan. Naam. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di sini perlu kita ingatkan juga, ya, dari kesalahan dua orang tua, model dua orang tua yang sama-sama salah. Yang pertama, dia terlalu memaksakan anaknya dengan kekerasan tanpa melihat situasi dan kondisi apa badan anak ini, kesehatan anak ini. ini melampaui batas. Ada sisi yang lain, orang tua yang tidak mempedulikan ini. Wah, masih anak-anak lah, tidak usah dilatih puasa. Masih anak-anak lah, tidak usah disuruh sholat. Masih anak-anak, kan belum balik, belum wajib. Dia biarkan 7 tahun berlalu, tidak diperintahkan sholat, 8 tahun biarkan saja, masih 8 tahun. Sudah 9 tahun, masih 9 tahun, biarkan lolos. 7 tahun lolos, 8 tahun lolos, 10 tahun lolos. Ini sudah menyelisihi perintah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Lolos terus ya. Lalu tiba-tiba umur 10 tahun balik, bagaimana coba? Nah, ya. Mungkin anak 10 tahun balik ya. Anak perempuan misalnya ya. Ada tanda buluh di umur itu ya. Kalau kita membahas ya, membahas apa namanya, Kitabut Thaharah itu dibahas tentang umur paling sedikit bagi wanita untuk haid. Itu ada pembahasannya. Ya. Taib. Bahkan disebutkan kisah, walaupun kisah ini fihi syai', ya, kisah ini ada apa namanya? Yakni sesuatu ya, perlu dibahas tentang apa namanya? Kesahihannya. Namun kisah ini sangat masyhur disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Yaitu apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ada nenek-nenek berusia berapa tahun? 21 tahun sudah jadi apa? Nenek-nenek ya. Bagaimana ceritanya 21 jadi nenek-nenek ya. Umur 9 tahun dia sudah menikah. 9 tahun dia apa? Menikah. 10 tahun punya anak. Nah kan, berarti sudah balik umur 9 tahun, 10 tahun punya anak ya. Anaknya perempuan ya. Anaknya perempuan ya, kan. Baik. Ketika anak ini 9 tahun ya, ibunya sudah berapa tahun? 19 tahun ya kan. Ketika anak ini perempuan sudah 9 tahun menikah umur 9 apa? Tahun. Dikaruniai anak umur 10 apa? Tahun. Ibunya yang baru 20 tahun masuk ke 21 sudah jadi apa? Nenek-nenek. Taib. Masih muda sudah jadi apa? Nenek-nenek. Taib. Kalau kakek-kakek ya kan ya, susah juga kapan jadi kakek. Ini disebutkan ya, ini dalam apa namanya, kitab fikih, dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dari Imam Syafi'i disebutkan seperti itu. Ya. Lah kalau umur 7 tahun tidak dilatih, 8 tahun tidak dilatih, 9 tahun lolos lagi, 10 tahun tiba-tiba balik dalam keadaan membenci sholat, membenci puasa, siapa yang dosa? Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Dengar tadi fatwa para ulama ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika anak itu sudah mumayyiz masuk 7 apa? Tahun, yuk maru bis saum, diperintahkan untuk puasa, latihan puasa. Ya, agar mereka mencintai siam, agar mereka apa namanya? Memuliakan ibadah ini. Naam. Wabillahi taufik, itu tarbiyah ya, di dalam mentarbiyah anak-anak kita dalam bab ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kita lanjutkan pembahasan ya. Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, يجب برؤية هلاله أو إكمال الشعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له 30 وفي لفظ فأكملوا عدة الشعبان 30. Rawahul Bukhari rahimahullah. Masalah berikutnya yang ketiga yang disebutkan oleh beliau Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah ya, kapan kita mulai berpuasa? Ya. Kapan bulan Ramadan itu dianggap masuk? Kapan awal bulan Ramadan? Nah, ini muhim. Kita ingin beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana telah kita sebutkan di depan. Ya. Bukan seenak kita sendiri. Ya, ditung-itung enaknya cocoknya Ramadan hari Rebu, Rebu saja. Ya. Ya. Ada kelompok apa itu Abuge apa ya? Ya, Rebu Wage. Jadi puasanya itu hitung-hitungan Jawa. Ya. Tapi seminggu kita belum puasa sudah mulai puasa. Seminggu kita belum Id, mereka sudah apa? Id. Enggak tahu hitungan apa mereka itu. Nah. Ada yang seperti itu. Yani di dalam menetapkan satu Ramadan pun kita sudah diuji oleh Allah, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam atau tidak. Ini penting. Ya. Kata beliau rahimahullah bi ru'yati hilalihi. Kita menetapkan itu sebagai satu Ramadan bi ru'yati hilali Ramadan, dengan melihat hilal bulan Ramadan dengan ru'yah. Ru'yah itu dengan ru'yah basoriyah. Nama ru'yah ya ini mata. Mata telanjang ini. Ru'yah basoriyah. Naam. Wabilahi taufiq. Dilihat. Ya. Melihat. Ya, secara zahir lihat. Atau mungkin dengan alat. Tidak masalah. Ya. Atau mungkin direkam semuanya. Ya kan? Dilihat. Nah. Munculnya hilal. Nah. Kalau hilal itu terlihat. Maka itu masuk tanggal 1 apa? Ramadan. Atau kalau tidak dengan ru'yah, ya, tidak kelihatan, maka dengan cara yang kedua yaitu dengan ikmal Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, kalau tidak kelihatan, tidak kelihatannya itu asbab. Bisa jadi karena memang tidak kelihatan, cerah tidak kelihatan. Ya. Atau karena apa? Debu. Tidak kelihatan juga. Hujan. Akhirnya juga tidak apa? Kelihatan. Nah. Maka di situ kita diajari oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan ikmal. Mudah sekali ma'asyiral muslimin. Sederhana. Ya, tidak perlu harus dengan hitung-hitungan yang ruwet, rumit. Ya. Sahal. Agama ini yusrun. Mudah. Ya. Inna hadad din yusrun. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Agama Islam ini mudah, yusrun. Walan yushadad dina ahadun, dan tidak ada orang yang memperberat agama itu illa ghalabah, kecuali dia akan kalah. Dia tidak akan mampu. Karena dia buat-buat sendiri, melampaui batas, akhirnya tidak mampu. Nah, ghalabah, dia kalah. Di antara kemudahan Islam dalam bab ini, dalam menetapkan satu mala Ramadan dengan ru'yatul hilal atau dengan ikmalu iddati Sya'ban, ya, menyempurnakan Sya'ban. Dan ini dengan dalil ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau ini bukan sabda Nabi silahkan tidak didengar. Tapi karena ini sabda Nabi, kewajiban kita adalah mendengarnya. Kewajiban kita adalah mengikutinya. Sami'na wa ata'na, itu seorang muslim, seorang mukmin. Nabi mengatakan idza ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya. Apa ini maksud oleh beliau ini? Jika kalian melihatnya. Melihat dengan apa? Hitung-hitungan, melihat dengan apa namanya? Ya. Perkiraan atau melihat dengan apa? Ru'yatul basar. Apa ini? Ru'yatul basar. Ya. Kan demikian ya. Tidak pernah dalam zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sebulan sebelumnya, setahun sebelumnya sudah ditetapkan, ya, satu Ramadan itu ini. Satu Ramadan itu ini. Ya. Taib. Jelas tidak ada waktu itu. Taib, yang mereka hitung adalah selalu bulan. Sekarang masuk bulan apa namanya? Rajab. Setelah Rajab masuk bulan Sya'ban. Nah, mulai mereka menghitung. Berhati-hati. Sudah masuk Sya'ban ini. Persiapan masuk bulan apa? Ramadan, dilihat, dinanti. Fa idza ra'aitumu, sederhana sekali, kalau kalian melihat hilal, fasumu, berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumu, ya, fa aftiru, demikian juga karena demikian juga kalau kalian melihat hilal bulan Syawal, fa aftiru, maka berbukalah. Selesai bulan Ramadan. Masuknya Ramadan dengan ru'yah, ya, keluarnya Ramadan juga dengan mata ru'yah, dengan melihat. Tetapi kalau fa in ghumma alaikum, namun seandainya ya tertutup atas kalian hilal karena cuaca, karena mendung. Nabi mengatakan demikian. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, maka perkirakanlah. Kalimat perkirakanlah ini mungkin masih bisa ditarik sana sini. Perkirakanlah. Kira-kira sudah masuk Ramadan kayaknya ini. Kalau mau dikira-kira ya seperti itu kan. Tetapi lihat riwayat yang lain. Ya. Wa fi lafdhin faqduru lahu 30. Maka ukurlah lahu ya untuknya 30, 30 hari. Yakni bulan apa? Sya'ban. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dalam Bukhari, fa akmilu iddatas Sya'ban 30. Sempurnakanlah iddatas Sya'ban, jumlah bulan Sya'ban menjadi 30. Apa yang samar di sini dari ucapan Nabi? Wadih jelas, rawahul Bukhari rahimahullah, diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Jelas di sini. Lafaz yang satu lafaznya adalah faqdurulah. Ya, dalam riwayat yang lain faqdurulahu 30. Diperjelas lagi faqduru au faakmilu, sempurnakanlah iddatas Sya'ban 30. Jumlah bulan Sya'ban itu berapa? 30 hari. Rawahu Al-Bukhari. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan masalah ya penetapan ya satu Ramadan atau satu Syawal ya. Tapi dengan ru'yah, dengan ru'yatul hilal, dengan ru'yatul hilal. Taib, siapa yang melihat? Nah, siapa yang melihat? Siapa yang menentukan? Nah, di sini penting. Ya. Kita diperintahkan untuk beribadah ma'a al-hakim, ma'a waliyil amr, bersama dengan waliyul amr. Ya. Taib, yang demikian itu akan menjadi sebab ijtima'ul kalimah. Akan menjadi sebab ya apa? Bersatunya kalimat kaum muslimin. Nah, wabillahi taufik. Ya. Dan itu yang akan menjadikan kaum muslimin bersatu. Kalau tidak ma'asyiral muslimin, nyatanya sekarang ini banyak terjadi malah khilafat, perselisihan-perselisihan. Bukan perselisihan melihat hilal subhanallah. Perselisihannya hitungan hisab. Sudah ribut dulu, hitungan hisab kaidahnya beda. Masing-masing ahli punya rumus beda-beda. Lah rumusnya saja sudah beda kok mau hasilnya apa? Sama. Ya atau tidak? Enggak mungkin hasilnya sama, rumusnya beda. Ya. Taib, makanan saja beda kan? Ya. Ini 5 gelas plus apa namanya? Garam 5 sendok. Ini 5 gelas plus garam 1 sendok. Hasilnya sama enggak? Ya, ya beda jelas ya kan. Enggak ada ceritanya rasanya sama. Wong ini 5 sendok, ini 1 sendok. Ya. Ini juga demikian. Hilal itu akan terlihat kalau sudah di atas sekian derajat. Yang lain mengatakan enggak, sekian derajat. Yang lain mengatakan enggak, bukan segitu, sekian derajat. Nah, misalnya saja. Satu ahli mengatakan di atas 1 derajat bisa kelihatan. Yang lain mengatakan 1,5 derajat apa? Kelihatan. Kalau kebetulan hitung-hitungannya sama 2 derajat, berarti semuanya sepakat akan apa? Melihat, ya kan? Kalau kebetulan ya, taib 0,0 derajat, 0,01 derajat, semuanya sepakat tidak apa? Ya, melihat. Lah kalau ketemunya hitungannya 1,25 derajat. Yang ini mengatakan, "Ah, lihat, itu tanggal 1 apa namanya? Ramadan." Ini mengatakan, "Enggak, belum, enggak kelihatan." Ya, keker kalau seperti itu. Enggak mungkin akan apa? Ya, ketemu. Lah terus yang memutuskan apa? Ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal yang nanti akan apa? Ya, memutuskan. Kalau kelihatan, alhamdulillah Ramadan. Kalau tidak kelihatan, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa akmilu iddatasy Sya'ban 30. Sempurnakanlah iddatasy Sya'ban 30. Taib. Dan pemerintah kita walhamdulillah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk adanya ini ru'yatul hilal dari semua titik yang paling memungkinkan untuk melihat apa? Hilal. Nah, alhamdulillah. Maka dengan berupaya untuk bersatu bersama dengan penguasa waliul amr dengan sidang isbat, ya, maka dengan itu kita melaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan kita menempuh sebab ijtima'ul kalimah. Naam. Wabillahi taufik. Dan juga bagi nasihat bagi mereka yang lebih mengutamakan hisab, ya. Nyatanya mereka tidak konsekuen dalam masalah hisab mereka itu. Buktinya ketika melakukan ibadah haji mereka sudahlah tidak usah pakai hisab-hisaban, manut saja apa yang diputuskan oleh pemerintah apa? Ya, Saudi Arabia. Manut saja. Ini namanya tidak konsekuen. Ya. Kalau mau konsekuen silakan hitung sendiri, walaupun beda hitungannya atau beda dengan ru'yah apa? Ru'yah hilal di Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Mamlakah Arabiyah Saudiyah dengan melihat ru'yatul hilal tanggal 1 Dzulhijjah kapan, dari situ ditetapkan hari Arafahnya hari ini. Itu dengan ru'yatul apa? Al-hilal. Ya. Coba silakan kamu hitung dengan hitungan kamu. Ya. Taib, dihitung Saudi menetapkan Arafah hari Senin. Dari hitungannya enggak hari Senin. Hari apa namanya? Hari misalnya hari bukan Senin tapi hari apa sebelumnya misalnya? Nah, misalnya kan, misal saja kan, ya kan. Hari Ahad. Ya silakan Anda pergi ke Arafah hari Ahad, ya. Insyaallah kosong. Ya, lebih longgar, ya. Kemudian setelah tanggal 10-nya silakan pergi untuk melempar apa? Ya, jumrah kosong. Dijamin kosong karena semuanya sedang di mana? Di Arafah. Ini sudah wukuf di Arafah. Masih tanggal 9, Anda dengan hisab Anda telah mendapatkan hitungan 10. Tafadhol, silakan untuk melempar apa namanya? Ya, jumrah pada tanggal 10 menurut hitungan Anda, di situ adalah hari yang kosong dan bebas. Insyaallah akan melakukan ibadah haji dengan sangat apa? Nyaman. Ya. Baik. Apakah seperti itu? Ya. Bukan permasalahan apa namanya? Fanatik dan apa tidak, tetapi kewajiban kita ini adalah kembali kepada Alkitab was Sunnah, itu kewajiban kita. Kalau Al-Quran was Sunnah demikian, kenapa harus kemudian mempertahankan egoisme, fanatisme? Ya. Rusak kalau seperti ini. Agama itu bukan dengan akal, agama itu dengan nada, dengan nusus, ya. Dengan nusus nas Alkitab was Sunnah. Ya. Laukana din bir ra'yi, ya, lakana asfalal khufaini aula min lakana a'lal khufaini aula min asfalahuma. Kalau agama itu dengan ro'yu, kalau agama itu dengan akal, niscaya mengusap bagian bawah khufain itu lebih pas daripada mengusap apa? Atasnya, ya. Tetapi sekali lagi agama bukan dengan akal, ya. Agama bukan dengan akal. Kalau orang tidak bisa berwudu dengan air, gantinya apa? Tayamum. Kok tayamum ya? Tayamum kan hanya telapak dan apa? Ya. Kalau secara akal harusnya ya, ya. Dioser-oser ini semua, ya kan? Kaki dan seterusnya. Kalau secara akal loh, ya kan? Kalau air itu sebagai pengganti atau tanah sebagai pengganti untuk mandi, ya secara akal ya seharusnya apa? Ya. Dioser-oser seluruh tubuh, ya. Ya kan? Kan tidak seperti itu. Nah, yang ada adalah taslim, tunduk dengan syariat. Orang junub tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air limarot karena sakit, cukup bagi dia tayamum. Karena tayamum itu ya mengangkat hadas akbar, juga mengangkat hadas apa? Asghar, bagi yang tidak mampu menggunakan apa? Air, tidak mampu mendapatkan air. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi wa la yuqbalu fi baqiyatis syuhuri illa adlan. Terkait dengan berapa jumlah orang yang mempersaksikan dia melihat hilal. Kata beliau Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, beliau mengatakan wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi, cukup satu orang adil, ya, adil melihat apa namanya? ya, hilal diterima asal dia adil. Nah, yang penting diterima. Nah, yang menerima siapa? Sembarang orang atau penguasa di sini? Ya, penguasa. Ya. Taib. Kalau ada 5 orang tapi tidak adil semua, dianggap pendusta semua, memang tidak diterima, ya sudah, tidak diterima. Ya. Syarat adil itu diantaranya Muslim, Islam, ya. Itu diantaranya. Ya. Taib. Gimana ini pemerintah? Ada yang sudah melihat, ya, kok tidak diterima? Lah melihat tapi tidak dianggap apa namanya persaksiannya ini, karena ada sebab-sebab yang dia ditolak persaksiannya, mungkin atau tidak, ya mungkin. Nah mungkin yang seperti itu. Tapi walaupun satu orang ini memang adil diterima persaksiannya, ya, karena subhanallah pemerintah juga tidak akan main-main dalam bab ini, mau menanggung dosa apa, kan demikian. Ya. Sidang isbat ini kan berarti menetapkan siap untuk dosa kalau tidak sesuai dengan apa? Ya, syariat kan demikian. Ya. Kamu melihat tidak laporan dari Indonesia Timur? Kami tidak melihat. Ya. Dari Indonesia Barat? Kami tidak melihat. Indonesia bagian utara? Kami tidak melihat. Ya. Kami di Aceh melihat. Misalnya. Walaupun satu titik. Ya, diterima. Berarti besok apa? Saum Ramadan. Ya. Saat kami melihat, melihat, nah, ya. Ketika ditanya di mana melihatnya, persis di atas itu loh, kok tinggi sekali ya, ya kan? Misalnya kan, kamu lihat apa ya kan? Aneh ini kan, berapa lama kamu lihat? Sekitar 10 menit loh, kok bisa 10 menit ya? Lama sekali, aneh ini, ya kan? Ah ini tidak diterima ini, ya kan? Ya. Artinya kan ada aturan untuk menerima, ya kan? Ya. Baik. Ternyata ada idep yang turun ini ya. Ya, ngelawir putih, wah ini hilal, begitu dihin, hilang sudah. Memang tadi apa namanya idep tadi kan, misal, kan. Ini hanya sekedar contoh, ikhwan. Contoh, ketika seorang itu adil walaupun satu orang diterima, yang menerima siapa? Waliul Amr, ya. Bukan setiap orang menerima, ya. Taib, wabillahi taufik. Itu untuk saum Ramadan cukup dengan apa? Seorang adil li hilalih, yang melihat hilal. Baik. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Ini masalah yang ke ya 4. Ya, tentang berapa orang yang menjadi apa? Saksi untuk diterima persaksiannya, wallahu a'lam. Masalah yang kelima yang disebutkan oleh Al-Alamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di, wa yajibu tabitun niyatis liyati li siyamil fardhi wa amman nafl fayajuzu biniyatin minan nahar. Baik. Di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kita ingin puasa kita sesuai dengan Nabi alaihi salatu wassalam, adalah masalah an-niyah. Masalah apa? An-niyah. Naam. Kata beliau Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yajibu, dan wajib, tabyitun niyah. Ya. Meniatkan puasa di malam hari, yakni sebelum apa? Fajar. Liyamil fardhi, untuk puasa apa? Fard. Kalau dia mau puasa wajib, namanya puasa wajib, niatnya harus sudah ada di malam hari. Besok saya akan berpuasa mengqadha Ramadan. Qadha Ramadan hukumnya apa? Wajib. Malamnya dia harus sudah apa? Niat. Besok saya menunaikan puasa nazar. Puasa nazar hukumnya apa? Wajib. Malam dia harus apa? Tabyitun niyyah. Ya, besok puasa Ramadan, malam juga harus tabyitu mada an-niyyah. Malamnya dia sudah meniatkan untuk berpuasa. Berdasarkan hadis Hafsah bintu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, annaha qalat, berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yubayyitis siyama minal layli fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak ya berniat di waktu malam ya untuk berpuasa, maka fala siyama lahu, tidak ada puasa bagi dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, wa Tirmidzi, wa Nasa'i rahimahullah, wa shahahahu Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Dan yang namanya meniatkan puasa itu cukup dengan sahurnya dia ini sudah niat. Ya. Orang bangun jam 3:30, ya. Mulai bangun, mulai menanak nasi kalau memang mau makan nasi, mulai membakar roti kalau pakai roti apa? Bakar. Atau mau menyiapkan apa namanya teh, kopi, kemudian apa? Kurma. Ngapain jam segitu bangun? Ya. Baik. Ini sudah menunjukkan dia berniat untuk apa? Berpuasa, ya. Kenapa dia bangunkan suaminya, istrinya, anak-anaknya? Bangun jam segitu, jam 4. Ayo bangun-bangun. Ya. Sahur-sahur. Artinya sudah meniatkan besok untuk apa? Berpuasa. Ya. Baik, dan yang namanya niat, ya, beda dengan talaffuz bin niyyah. Bukan talaffuz bin niyyah. Ya. Bukan melafadzkan niat. Nawaitu shaum, nawaitu shauma ghadin. Ya. Baik, saya niat berpuasa besok. Ya. Dan seterusnya. Ya. Tidak dengan apa namanya at-talaffuz bin niyyah atau inni nawaitu asyam ghadan, saya berpuasa atau niat berpuasa besok, tidak. Nah. Seorang ketika bangun lisahur, bangunnya kamu untuk sahur itu, ya, sudah cukup sebagai apa namanya? Untuk kamu apa melakukan ibadah puasa itu sudah niat, ya. Dan kalau setiap hari bangun sahur, jelas, ya, Anda telah memiliki niat tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Nah. Adapun puasa sunnah, ya. Adapun puasa sunnah, wa amman naflu, adapun puasa sunnah, fayajuzu biniyah minan nahar. Adapun apa namanya puasa sunnah, maka cukup dengan niat di siang hari, walaupun malamnya belum berniat puasa. Ya. Seperti hari-hari ini ada ayamu siyam, hari-hari berpuasa, bulan apa? Sya'ban. Ya, tadinya tidak punya niat untuk berpuasa. Ya. Tapi pagi hari, ya, sudah jam 7, belum makan, belum apa-apa, jam 7, tanya kepada keluarganya, sudah punya makanan apa ini untuk sarapan? Wah, ini qadarullah, dimakan semua sama anak-anak ini. Ya. Tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada, walaupun satu sendok habis. Satu suap tidak ada satu suap. Ya sudah, saya puasa saja. Ya, berarti baru puasa, niatnya waktu apa namanya? Ya, waktu duha labas, tidak masalah. Ya, tidak ada niatan berpuasa. Bahkan dia niatnya makan tadi kan. Ya. Mana makanan? Saya mau makan. Ya. Ternyata tidak ada. Baik. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Aisyah, dakhala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam datang kepadaku. Faqala, kemudian Nabi bertanya, hal indakum syai'un, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dimakan? Kulna la, tidak ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Qala, kemudian Nabi menjawab, fa inni idzan shaimun, kalau demikian saya berpuasa saja. Nah, dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, tampak bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam di pagi hari dalam keadaan muftiran, tidak berpuasa, tidak ada niatan berpuasa. Dan beliau menyangka di rumah ada sesuatu untuk dimakan. Buktinya beliau bertanya, ada sesuatu untuk dimakan? Ya. Ternyata jawabannya, tidak ada ya Rasulullah. Nah, maka ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam, ya, azaman niyyah, mengokohkan niat untuk berpuasa di hari itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Taib, dan di sini perlu ditanbih, ya, bahwasanya sahnya niat berpuasa sunnah di siang hari selama dia belum makan. Ini penting, ya. Batas subuh sudah ngopi, ya kan? Ya kan? Jam 7 tanya, ada makanan? Enggak ada. Kalau demikian saya puasa, ya enggak sah. Lihat tadi subuhan sudah ngopi, kalau kamu mau puasa sekarang ini bagaimana ya. Jadi syaratnya itu, syarat yang pertama adalah dia belum makan sebelumnya. Ya. Jadi sesudah fajar itu dia belum makan, belum minum. Nah, taib. Wabillahi taufiq. Dan di antara para ulama ada yang memberikan syarat ya, juga ya, waktu siang itu masih tersisa lebih lama. Ya, lebih lama siangnya. Ya. Lebih lama Pak siangnya. Taib. Wabillahi taufiq. Bukan sudah nanggung sudah mau maghrib ya, belum dapat makanan baru niatan untuk berpuasa, tidak. Maksudnya adalah masih tersisa waktu siang lebih banyak daripada Pak ya, sebelum dia berniat. Nah, misalnya dia jam 9, jam 8 ini jelas masih banyak apa siangnya. Nah, hakadza qala ba'dul ulama. Nah. Taib. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah. Ini barangkali ya beberapa masail yang bisa kita bacakan dari apa namanya abwab, bab-bab yang terkait dengan masalah puasa. Masih tersisa beberapa masail yang disebutkan dalam kitab ini. Ya. Namun hal yang terpenting tadi ingin kita sampaikan adalah terkait dengan masalah apa namanya ya, bagaimana kita mentarbiyah, mendidik anak-anak kita dalam bab ini, dalam bab apa? Siam, dalam bab puasa. Ya, adapun ahkam siam insyaallah ya hukum-hukumnya masyhur, sudah sering antum pelajari ya, banyak tulisan-tulisan baik di majalah ya atau apa namanya e-book yang bisa dibaca. Nah, karena ibadah ini adalah ibadah yang sering dilakukan. Ya. Setiap tahun kita berpuasa dan berpuasanya sebulan suntuk. Maka ini menjadi sebab ibadah ini di antara ibadah yang masyhur dan banyak diketahui ahkam atau hukum-hukumnya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Ya. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.